Kini ku harus bernafas tanpamu, yang meninggikan diriku yang selalu lemah tanpa dirimu. Yang kelembutan hatinya harus tersakiti oleh kekalahanku melawan egoku. Kuakui aku yang memulai segalanya, tapi lihat kini akulah yang paling terluka. Thank you.